Bungahna Tesalonika pasala apa? Eto malah biku solangasan. Mang kamu-kamu kiajai matumba si pami annapusan nangi puang Allah Ta'ala. Tongan kumua tuomo kamu susi jo. Apa ya teto? Kipangingaran kamu mpau sangan na puang isa. Amila bimpeng kule-kuleipi tuo susi jo. Nasabak misen mo to parenta na puang isa. Tomang kamu kiajaran kamu. Nayara nakaduangi puang Allah Ta'ala kumua. Mi tuo susi to si pato na tau mesanna. Nadanggi mangga kusala. Parallu lami pahang kamu tomuane. Umbo mi kuam pugoki lako balimmi to si patokna. To na pumasan nang na puang Allah Ta'ala solatolino. Danggi mi turi bang kamadongan batang kale. Susi to na pugauk to tang nisen pa puang Allah Ta'ala. Jaji, lalako baine, lalako muane, kupa kainga kamu. Danggi mang panggaukan salah. Danggi mi kalasi padam mi tomatappa. Mang kamu-kamu, kupa kainga rampa kumua. Ya totom pugoki susi jo, lana sesa puang. Teda napilaiki puang Allah Ta'ala, kumuala mang panggaukan salah ki. Apayara na bengki roh Allah Ta'ala. Dikua anta pugoki tonapu sanang na. Ya toto cian tarime te pangaja, tangia tolino nakacia. Apa puang Allah Ta'ala ra? Teda mo kiparalunuki umbo lami kuam pakamoja padami tomatappa. Sangamang kamu-kamu na ajahi puang Allah Ta'ala. Mi pakamoja amoto sininna padami tomatappa. Jolili na tanah Makedonia. Moy na susi jo, liwa apa kipetada lako kamu solangasan. Amila bim pengkule-kulepi si pakamoja. Pengkule-kulei ami tuarapa. Nadanggi mi rusui to jaman na to lain. Angahi to kaparluan mi. Susi to mangka kipang parentan lako kamu jolona. Ya ke susi mi jo to sipak mi. Teda mo mi mang penandabang lako to lain. Na ya to totang matappa lako pengisa langkasiri kamu. Eto malah biku parallu misen kumua. Apa to la jaji? Lako padanta to matappa to jolomo lako. Dikuan na teda na masse penawami, susi to tang matappa, to teda na mangaranuan lako puang Allah Ta'ala. Nakatapai kumua, mangka mate to puang isa, apa tuo pole i? Ya mo jo la takatapai to kumua, lana pa tuo pole todai puang Allah Ta'ala, to sininna to matappa, to jolomo lako, anna tuo sola puang isa. Laki papahangi rampa akamu te pangajaran na puang isa kumua, ya keratu pole kianu, ya to kita to tuopa, teda talan joloi, toto jolomo lako sitamu puang isa. Ya kemelomi puang isa jome suruga, disading to gamaranna puang gawana malaika gajah tonggo. Nadi panoni to tarompe na puang Allah Ta'ala. Ya mojo menjaji tanda, na ya toto matappa lako almase, to jolomo lako, ladi patuo jolo. Mangke jo to, kita tuo-tuopa, yang kami kisola, joto mangka di patuo pole, mentama seleu, tasitamu puang isa jaulangi, anta torotaru sola. Jaji, ya tekada, lami pake si pamawatang.